data berdasarkan pengalaman, berdasarkan keterampilan, ilmu, informasi tentang suatu masalah. Lalu kita nentuaken tunggalipun rancangan langkah, termasuk alate, termasuk perkiraan wektune, termasuk mungkin tenagane sing arep ngurusi wong pira dan seterusnya, bahkan pun enten sing menduga-duga kira-kira ana halangan apa. Iku pun biasane pun diteliti. Nah, itu setelah itu semua dipenuhi rancangan itu, lalu ada sikap yang salah bahwa itu pasti berhasil. Nah, sikap memastikan bahwa pasti berhasil, lalu ada semacam kesombongan terselip ya, bahwa dengan data-data yang akurat yang kayak begini ini pasti berhasil itu, wahulah itu sing diarani takdir sing mboten oleh. Bergolek niku dituruti terus, itu akibatnya kula panjenengan ternyata seringkali menolak data baru. Karena wis rumangsa data sing diduweni niki pun langkung ampuh, langkung hebat. Biasanya mboten purun nampa data enggal sing niku nyata-nyata terjadi sing sadereng niku dening Allah didelikno. Jadi mergi Allah pun kadung jauh, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sediramu kabeh itu ora diparingi ilmu, informasi, data illa qalilan, kejaba mung setitik banget dibanding karo data, ilmu, informasi sing tesih disimpen Allah. Gitu. Wong jenengan nalika manggen teng lebet aula niki, niki mboten mungkin saged menguasai data menyeluruh tentang aula niki. Data menyeluruh itu enggak mungkin. Mesti sing saged mangertos data menyeluruh. Niku namung ya sing gawe secara menyeluruh juga. Sing ngawasi setiap saat. Dan itu tidak bisa yang ada yang melakukan kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diperintah para kiai, bahkan wonten hadis dawuhaken sapa wonge sing gelem maca ayat kursi saben badhe salat dijamin dening Allah mlebu swarga. Enten sing kata-katane ora napa istilah wong niku mboten duwe penghalang mlebu swarga kejaba mung krana ndek isih urip. Jadi yang marahin dia orang mlebu swarga mergo dia isih urip. Napa maksudnya? Tapi kita perhatosaken isi depan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah niku Allah. La ilaha ora ana pangeran sing sejati ning pangeran. Iku maujud. Berarti ora ana. Illallahu kejaba ming Allah. Illahuwa kejaba ming Dia. Mriki ayat mboten dawuh illallah, tapi illahuwa. Dia abstrak. Di bahasa pondoke lek ngarani mubham. Tidak tunjuk hidung. Allah mboten ngoten. Illahuwa kecuali Dia. Artinya apa? Bahwa nalika kula panjenengan maca ayat kursi niku sakjane sudah mengakui lah sing bener-bener kuasa, sing bener-bener meliputi itu namung gua, namung Allah, Dia yang maha kuasa, dia yang al-hayyu, yang selalu hidup, al-qayyumu. Wong Jawa kuna lek ngarani jumenengi, cara saiki selalu mengelola tanpa henti, selalu mengawasi tanpa henti, selalu mengelola tanpa henti, mengatur tanpa henti, bahkan mencukupi, dan seterusnya. Pokoknya yang serba pengelolaan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah sedikit pun kesenggol. Tak kudu-kudu ngalap kesenggol jenenge ngantuk utawa turu enggak pernah. Lah monggo lek menungso niku penggaweane turu. Iya nggih. Dipuwaksa melek ngoten ya panggah turu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengakui bahwa gudang data yang akurat dan paling akurat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah berarti datanya itu data yang gak lengkap. Nek wong niku datanya gak lengkap, akan memutuskan sebuah sikap pun mungkin gak lengkap juga. Pokoke nuwun sewu, data sing ditampa awak dhewe nalika ngadepi sewu niki sing ngaji sing sedo 66 iki contoh. Cewek cowok ketemu cewek ngoten nggih. Mun nek bocah enom ketemu perawan ayu mesem. Ya wae namung nampa data lek cewek do iki mesem karo aku. Niku sing pasti nggih, sing pasti mesem. Terus dia mencoba untuk mendekati, mengenalkan diri, dia gelem mengenalkan diri. Dicoba untuk lebih jauh lagi, ada data baru lagi, nalika ditakoki sekolah yang diundi, bapaknya sopo jenenge, oma yang diundi, sampai ditakoi, terus dipacar apa dulu, dan semua data itu diungkapkan. Itu pun sebenarnya, lalu kalau dia mengambil keputusan, ya wis, lek ngono, go. Bahasa di catatan ini, go. Berangkat, tak apel aku sok malam ini. Keri-keri, ternyata ada data terselip yang dia nggak tahu. Bahwa bapak ini bingis. Bapak ini ora seneng oleh anak wedok ditekani. Bicara. Maka itu ketika dia mengambil keputusan itu. Dulu begitu. Ternyata ada data baru yang dia tidak ngitung. Sehingga yang terjadi adalah kenyataan yang lain dari perencanaan yang awal. Inilah namanya kesel ngerancang. Ning nyatane gagal karo rancangane. Mila dawuh Syekh Abdul Athaillah, arif nafsaka minat tabdil. Arif ngepenakno sapa sira. Nafsakae ngawak sira dikepenakno minat tabdil. Saking menentukan langkah yang kamu pastikan dengan meninggalkan Allah. Sak dur-dure kowe ngerti, sak lengkap-lengkape kowe nglumpukno data, itu pasti masih ada data yang kita enggak tahu. Nah kalau datanya saja kita enggak lengkap dan kita enggak tahu, lha lha apa wani-wani mestek. Nuane tata kramane wong muslim kita harus kalau berjanji jangan pasti. Katakanlah insyaallah. Nah, insyaallah itu maknanya tidak hanya sekedar bahasa basi, krono wis kadung dadi kumung apa dadi budaya, wis kadung dadi tradisi. Insyaallah demel ning lambe malah insyaallah gitu. Itu enggak ada ruh, enggak ada hawa, enggak ada apa nggih. Lah muni insyaallah niku panggah mesti gitu. Lah wis muni insyaallah ya wis, berarti data yang kamu terapkan itu tadi tetap dipegangi sebagai karunia Allah sementara. Karena apa? Kita diberi nikmat akal. Kita diberi nikmat jaringan informasi yang banyak ditulis oleh Allah dalam alam ini. Ini banyak informasi yang masuk ke kita, itu kita syukuri. Kita syukuri dene apa menungso diparingi sinyal-sinyal, diparingi cara nuwun sewu, contohnya sing saiki sing penak kok banyak studio-studio dari Allah itu yang menyiarkan banyak siaran macam-macam lagu. Banyak siaran berita macam-macam yang bisa kita tangkap. Tapi sak canggih-canggih kupinge menungso ora iso. Wong sing pas nyetel radio Mayangkara gak iso nyetel Patria. Sing pas nyetel Patria gak iso nyetel Pandowo. Sing pas nyetel Pandowo gak iso nyetel Jos. Jaya FM. Ya itu gak bisa. Karena apa? Kita wis kadung dinas, diputus, difonis oleh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberitahu ilmu itu sangat sedikit. Kadang-kadang nyetel TV mohon bingung.

Terus sampean nun sewu sing nom-nom saiki ki wong paling ayu sapa? Sing sampean kenal. Kira-kira. Artis sinetron Jihan Fahira. Upamane. Upamane itu. Apa Ayu Azhari? Apa sapa? Wis ta? Sing jenenge menungsa sayu-ayune menungsa. Sing ganteng sak ganteng-gantenge menungsa. Bahkan banyak diadakan kontes. Nek gitar golek suruh becak ganteng, gitar apa? Ya. Kang Mas Diajeng, wah wis komplit segala segi sudah diteliti. Maaf. Ini kalau sampean angen-angen sing betul. Mereka tidak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang sangat kotor. Mulai dari apa? Mata yang indah yang setiap saat dipoles nganggo isidu itu sing bocah malah koyok mendelik itu. Sing idepe didegekne nganggo gunting papak sing aku tau roh alate kosmetik ala bingung dhewe. Sing enek sing dipundulne abang, wah rewenorna. Meripat sing koyo ngono diramut itu ternyata meripat itu enggak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali ning ketek blobok. Itu artinya kebijaksanaan Allah, data Allah itu kadang-kadang bolak-balik gitu loh. Yang kita sendiri enggak sadar. Kita cenderung sing apik kudu gandeng apik, sing elek kudu gandeng elek. Iku lak sampean mikire hitam putih kayak gitu. Allah itu orang Gusti Allah wong apik tok, Gusti Allah wong elek barang. Artinya kesempatan untuk mendekat kepada Allah itu siapa saja bisa. Siapa saja. Makanya enggak usah loh sampean metenteng. Enggak wis duran sangat kudu dadi. Lah iku lak jenenge sampean memayahkan diri sendiri toh. Wong tidak punya hak nganggo stempel kok nyetempel. Wong tidak punya hak memaksa kok memaksa. Akhirnya kamu yang dipaksa. Sing kuat sapa? Kok kowe arep maksa sing luwih kuat? Ya kowe sing diperkes genter. Kita harus sadar itu. Mulane menungso gak oleh sombong kan iki. Gak oleh sombong, gak oleh maksa. Menungso iki duduk Gusti Allah, intine gitu kok. Takbir itu bukan kita tinggalkan, tapi takbir itu kita dudukkan pada tempat yang sebenarnya. Takbir, rancangan, program, reng-rengan, kura-kura. Jadi ini, kayak nonsa rekaman malam ini kan dicita-citakan pokoknya tepat jam 6 mulai, tapi jam 8 selesai. Orang tahu keturutan gitu ya. Gak tahu keturutan, sampai penjadwal pula-pula tulis. Berangkat jam 15.30, ya orang tahu keturutan. Dihancang-hancang jam 3, jam 15.30, jam 3, setengah 4 ya. Jam 3 siap-siap. Ini ya enak, anak yang ajak metudi sih, sehingga anak tamu. Kadang-kadang sudahnya tater, dalalah bani kempes, macam-macam. Kadang-kadang di jalan, ada data di jalan yang kita enggak ngerancang. Ngomong, ditar jimbangan ya aja. Itu contoh-contoh kegagalan. Tapi kita dengan sekali-kali menganggap bahwa rancangan yang tidak jadi kenyataan itu gagal. Jangan. Takbir yang kita selenggarakan ketika gagal, itu sebenarnya enggak gagal. Karena apa? Rancangan itu pada akhirnya adalah penampilan dari informasi Allah. Yang Allah itu seringkali membuat tabridge. Tabridge itu, bohong-bohong karena enggak titik. Misalnya ini suatu kemenyek step by step. Wow. Satu langkah. Emang Allah itu nukul oleh untuwe oras-oras sekaligus bayu lahir untuwe rangah-rangah. Enggak. Nukul ibu lah bingung. Bayu lahir untuwe rangah-rangah. Itu kan enggak titik. Sehingga, maaf, puting susu ibu itu kadang-kadang dipakai latihan oleh si bayi. Mulai ibunya sampai meringis-meringis. Terus dipeneti, tambah dicokot. Itu kan ada bayi sih, metu-untuwe siti-siti itu saja. Artinya apa? Allah memberitahu kepada yang namanya manusia bayi itu tadi, itulah maringi ngerti titi ya titi kalau ya tiba kalau tahu kecunyuk rokok. Jadi anak tahu ada data bahwa oh tiba kecunyuk rokok itu panas. Sebenarnya mana semua baleninnya. Nah itu hikmah gitu. Sehingga ketika kita tabir, lalu tabir itu gagal, jangan merasa bahwa itu gagal. Kenapa sama enggak merasa gagal? Karena sejak awal memang gak maksa. Jadi lek takbir wis dadi, rancangan wis dadi, wis ditampil segrek, ini rancangan gitu. Jadi ini piye mbuh. Penak gitu. Jadi ini piye mbuh. Kita tunggu saja apa yang akan ditambahkan oleh Allah atau mungkin apa yang akan dikurangkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jadi kita harus yakin itu bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperlakukan oleh Allah kepada hambanya, itulah yang terbaik. Sehingga kita mampu enggak kabar baik, berita baik dari Allah dalam bentuk kejadian-kejadian yang kita alami, itu mampu kita tangkap sinyal gelombangnya enggak? Mas yo Radio Patria Mayangkara terus berusaha nyiarno sing acara paling apik. Tapi lek radione wong-wong sing disetel batune bosok kabeh. Ora iso nampa siaran kuwi. Walaupun Allah itu pengasih, penyayang, seluruh kejadian alam ini kasih sayang Allah, tapi lek atine menungso iku bosok kabeh, ora iso nampa kasih sayang itu. Lek iso nampa enake mudur-muduran tuding-tudingan, Allah anak progresnya lagi tinggal. Akhir tiga krisis titik mengenai ngelak nasi jelas ini sumara itu loh. Jadi kalau enggak begini enggak jadi krisis ini enggak akan selesai. Gusti Allah yang di saham terbesar dalam kehidupan enggak pernah gitu. Cuma nungsa sing mek karek lakon itu enggak petita petiti. Ini. Nah, apa lalu kita enggak berpikir loh, enggak salah nih. Berpikir itu harus, karena berpikir itu adalah watak manusia yang diberikan Allah juga harus digunakan. Tapi pol-polannya pol harus dibatasi. Jadi rembo itu kata saya bahasa kita pe insya Allah rembo juga tapi insya Allah ya, harus begitu insya Allah berdasarkan data berdasarkan pengalaman berdasarkan ini insya Allah singwes wes apa langgo rembo gak menunggu ada data baru nih siapa ngerti. Nah kalau bisa begitu hidup kita jadi stabil ketika ada kejadian yang menyakitkan kita karena punya keyakinan. Sesuatu yang menyakitkan di balik kesakitan itu banyak hikmah. Contohnya, sering kalau contohnya ini kita bunyi-bunyi. Enak uang, loro. Loro ini, cara sampean penak apa betul? Betul? Jadi loro ya ora penak. Loro ini tak. Tapi kalau sampean tarik, cabang-cabang yang muncul dari loro itu, akan banyak sikap yang masuk ke dalam sikap, yang masuk ke dalam situasi loro itu. Apa? Keperbalikan sikap orang lain terhadap kita. Contohnya bapak-bapak pas sehat. Kok selesai ngalem karo ibu-ibu. Alah. Diomeli. Terus diomeli. Diomeli yo digerenengi. Terus Blitar apa? Sampai digerenengi ya. Digerenengi. Jaluk kopi, jaluk gana. Alah pak, kok repot menladenane. Iya tak? Mergo waras. Coba ngelak loro. Bu, aku masuk angin lho, Bu. Pak, aku loro sik, Pak. Metu ya sih sayangnya. Dikeroi. Malah, urung ngatuh ditawani. Pak, gaya udah jahe, Pak, ya. Wong. Bisa saya ini loro, malah ditawani. Pak, gaya udah jahe, Pak, ya. Ini keperbalikan sikap. Maka kita syukuri saja krisis ini. Karena dengan krisis banyak yang memperhatikan Indonesia. Gila. Kira-kira Indonesia gak krisis ini ya. Ya malah dianggap bersaing karo wong liya-liya. Tapi karena krisis malah kasih welas. Soalnya apa? Lah Indonesia krisis, wong sing sugih-sugih gak iso dodol ning Indonesia. Ya kita harus bangga dengan kekrisisan ini. Ya itu salah satu hikmah. Salah satu hikmah supaya kita gak terlalu tegang lah. Urip sepisan kok tegang-tegang. Mesakne. Misalnya awak itu. Makanya arif nafsak itu tadi. Kepenakno awakmu dengan takbir. Tapi takbir itu aja diilangi. Tapi dibatasi. Jadi harus digendeli, diratiti. Menurut rancangan yang benar. Menurut ilmunya. Menurut keahliannya. Menurut datanya. Ya karek dulu wonge. Lek soal pertanian ya. Didata tentang tanah, tanaman, dan macam-macam. Kalau soal pendidikan ya. Mungkin kurikulumnya, gurunya, gedungnya, apa, medianya. Kalau mungkin soal apa pemerintahannya harus dilihat bagaimana undang-undangnya, bagaimana perangkatnya, bagaimana kelengkapannya. Soal uang perbankan juga harus dilihat bagaimana soal ilmu moneter, soal ini macam-macam. Itu harus dilengkapi. Itu jenisnya takdir. Tapi takdir ini jangan kamu pakai alat untuk tabrakan karo Gusti Allah. Manane gitu. Supaya kowe gak payah ketika nanti ada gesek dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukan gesek saja deh. Gesek itu adalah salah satu bentuk informasi baru yang diberikan kepada Allah. Maka yang namanya ilmu terus berkembang. Terus berkembang. Apalagi ilmu sosial. Karena ilmu sosial terus berkembang. Ya kita jangan terjebak dengan teori-teori. Soalnya teori itu adalah empiris. Empiris itu percobaan dari masa lalu. Nah masa lalu itu seliwat. Sementara hidup yang akan kita hadapi, yang akan datang. Maka kita harus punya intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu daya tangkap informasi dari Allah yang masih gaib. Apa bisa? Bisa. Kalau radio sampean batunya gak bosok. Tapi lek batunya bosok. Ya karo informasi kok Gusti Allah. Mulane binatang-binatang yang suci gak pernah dosa di atas gunung. Itu ketika akan berdos gunung itu. Dia dapat siaran dari Allah. Pengumuman melalui radionya Allah. Nah, lalu dia turun gunung. Lah menungso karena atine peteng, kupinge ati budhek, dikei sinyal karo Allah iki gak iso nangkep. Mergo apa? Atine banget kotore. Kira-kira jane batune ya ora bosok jane, cuma apa cupe sing dienggo nganu kabel sing parek ning batu kuwi nayeng. Jane atine ya jek waras wong jek duwe iman, jek percaya nek Gusti Allah. Cuma percayane karo Gusti Allah iku sering ketutup dosa, sering ketutup ini, sering ketutup kesombongan, sering ketutup itu. Banyak hal yang kita enggak sadar itu. Maka kita lalu tertutup dari informasi Allah. Informasi Allah. Maka Rasulullah telah pernah memberitahu kepada salah seorang sahabat, bahkan beberapa sahabat diberitahu oleh Rasulullah, seandainya iblis dan syahwat itu tidak mengerumuni hatimu, maka hatimu itu bisa membaca kegaiban-kegaiban di sisi Allah. Bisa mendengar panggilan-panggilan gaib dari Allah. Tapi karena memang kita itu terkepung oleh itu semua. Terkepung oleh kotoran-kotoran nafsu, kotoran syahwat, kotoran kepentingan, kotoran kesombongan kita merasa bisa ngatur hidup ini. Lalu sudah buntu, sudah penuh. Hati kita sudah penuh oleh kesombongan itu, sehingga ketika ada informasi yang sebenarnya baru itu, kita nggak bisa nerima. Akhirnya sikapnya terus arogan. Tidak isaran orang nompo. Sikap tawasau bilhaq, watawasau bisobri, nggak enak. Saling memberitahu, menyuarakan kebenaran, saling menyuarakan kesabaran. Sungonoe gontok, lah orang dituruti ngamuk, merasa benar sendiri, merasa pinter sendiri, bahkan kadang-kadang merasa suci sendiri, sampai disinggol wong yang najis. Kan ada yang begitu. Gue apa, anak wong abangan, lebu langgar, gak najis langgar. Ya terus, sing jenenge rahmatan alamin itu gimana? Gue ngagih iso wiridan, tulung dino, nawasita itu rumah sana swarga dewi. Liane rokok kabeh. Saya kan kemelelet banget aku. Wong swarga gak melok duwe kok. Ndek sing mutusi. Swarga kae Gusti Allah sing mutusi Gusti Allah. Ini. Kalau kita teruskan soal ayat kursi tadi, kalau Allah sudah la ta'khudhu sinatun wala naum, Allah itu tidak pernah ditimpa oleh kantuk dan tidur. Lalu diingatkan dalam ayat kursi itu, lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu milik dia lah. Ma segala sesuatu fis samawati di langit-langit. Ora langit sitok tok fis samawati di banyak langit. Wa ma dan segala sesuatu fil ardh yang di bumi ini. Kabeh kae Gusti Allah. Wis duwe kono sing ngelola kono, sing ngerti kono, ya maaf. Tadi saya merekam sedikit perbincangan antara Pak Wakil Wali Kota sama Pak Hari tentang mengapa antara Mayangkara dengan Patria itu kok gak sama gitu. Pancen gak melok dhewe ya karo. Tapi Pak Hari bisa menjawab karena yang dua. Karena memang Bayangkara itu untuk pasar 30 tahun ke atas, tapi Patria untuk 30 tahun ke bawah. Yang dua ngerti. Tapi yang kedua dianggap bersaing. Antara Bayangkara kalau Patria, saingan kalah Patria. Yang pojok-pojok kaya kok kalah dia tuh. Nek kalah lah rugi dong, bayar pajak ya akeh kok kalah. Enggak. Bumi langit kabeh kaya Gusti Allah. Enek wong elek, enek wong apik kaya Gusti Allah. Enek wong ayu, enek wong ganteng kaya Gusti Allah. Enek wong pinter, enek wong bodoh kaya Gusti Allah. Ini lukisan ciptaan Allah. Dan bahkan pemilik pengelola satu-satunya pemilik saham kehidupan hanyalah Allah. Nah kalau itu dipahami, sampean sing duduk Gusti Allah ya sing ngelok-ngelok ngakoni to. Kok terus kula gak manut aku neraka kok iki sing yo neraka sapa? Pagek dadi kiai rekaman dulu neraka-neraka ta wong. Anggep wae kiai dhewe kok. Jangan begitu. Kita ini sama-sama berproses untuk menuju kepada satu titik tauhid kesempurnaan Allah. Jadi ojo kok teraan, ruji karo ruji si jine, ojo saling memutuskan. Ruji ini sepeda ini. Tengah kan nonton AC, pinggir pelek. Terus enten ruji ini bisa menghubungkan AC dengan pelek ini. Nanti kira ruji karo ruji tabrakan, pedot-pedotan. Wah rusak kabeh. Gak seimbang. Ya pada kencengnya yang mana, tapi aja sampai saling mematahkan. Terus aku jadi apa? Sing tenanan, jadi kiai sing tenanan. Tapi aja ngerosok, gue yang paling cedek karo Gusti Allah. Aja ngono. Kabeh iki duwe channel saluran yang pusat titik kehidupan yaitu as itu sendiri. Yaitu Allah yang punya sifat wahdaniyah. Yang maha asa itu. Maha esa as. Maha esa as titik. Bahasanya nuktatud zairah titik lingkaran. Itu kalau kita sadar gitu ya enggak perlu toh. Ya maaf kadang-kadang Islam karo Kristen saling membenci lah apa gunanya? Wong soal keyakinan kok saling membenci. Sing beda lah keyakinane toh, lek uangnya kan padha. Iya ya. Kula nate kok ngaji ngene iki terus dilokne wah. Pak Imron itu ora di prinsip. Ya ayo gulah-gulah ora di fanatisme agama. Ya Pak, itu agama itu harus difanatiki. Dan apa artinya fanatisme agama lek sing terjadi kerusakan? Wong jelas-jelas agama wae ngarani enek tretah latuh situ fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu dibangun baik-baik oleh Allah serba serasi. Nenek sejak pendapatnya aja kan dialog toh, tawar-menawar. Ini loh Mas. Kue Kristen nak nyembah Gusti Allah tu, yo. Lah kue Islam yang nyembah Gusti Allah. Lek cara pun nyembah ni lagi. Kurikulum sing tanut kurikulum Muhammad. Dini saman ngaku kurikulum Nabi Isa, yo kono itu hak sampean. Lek saman ngarani Isa ni duduk Nabi tapi pangeran, yo kono itu hak sampean. Nong panjang ngerti ni sampean ngono bui. Tapi lah aku enggak, aku yo tetap seneng ngaruh Nabi Isa. Nek Nabi Isa Natalan, ya tak peringati, tapi tak tanggi karena tak ada Al-Fatihah. Beri hak saya untuk menghormati Isa sebagai Nabi, bukan Isa sebagai Tuhan. Jadi lah cara kula, wong Islam melak Natalan gak masalah. Cara kula loh, ya. Bien, lek kadung di siarno, anak telepon, ya tak jawab. Tak jawab. Itu yang nama kan penyiare, bingung disik penyiare. Gula ya aku. Niki, napa tak dari seluruh ini apa? Kita lek wis fanatik, buat takbir, buat atur, dakwah gua harus di ada proteksi. Wong Islam untuk bergaul karena wong Kristen. Apa lek buat atur ngono ki terus? Anjitmu terus wong Islam orang kebrojol iso musyrik ngono. Iso. Orang nyembah orang saja jadi musyrik kok. Sama ngombe obat ini lelek lali bahwa yang menyembuhkan Allah. Sama ngombe obat. Musyrik kok. Larap musal musyrik-musyrikan. Wah ini musyrik-musyrik nama wang. Orang usah ngeteni ziarah kubur musyrik. Ngombe obat ini musyrik. Moro ning dokter kok lali karo Gusti Allah. Lek sing nyembuhno iku Allah. Moroning dokter mek perintahe Allah kon ikhtiar, lek lali ngono, iku ya wis musyrik dianggep sing iso nyembuhno dokter. Kan ngene ta? Padahal cuk kecem-kecem tau tidur-tidur musyrik, musyrik. Iku senjata pamungkas sembok tono. Temane mana itu senjata pamungkas malah ditokne kene ning kamar karo bojone ngono. Senjata pamungkas dia bener-bener ning ratan. Malah akeh sing musuhi sampean iki. Jadi kita jangan merasa bahwa setelah ditakdir, diatur, karena pasti jadi yoga. Semua itu ada kehendak Allah. Wong Rasulullah saja dakwah sekian tahun, harus diatur dengan cara sedemikian bijaksananya. Sampai Rasulullah sudah berdoa, Allahumma hdiqaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah beritahu umat saya karena mereka tidak tahu. Ya wis dungo, kami Nabi yus akhlaki api. Lek dakwah ya wis nontoni. Begitu aja jenak wong munafik kok. Kok sampean punya ambisi ingin mengislamkan seluruh dunia. Enggak bisa. Itu namanya nerak sunnatullah. Lek kabeh wis Islam, lek terus dakwahi sapa aja. Lek kabeh wis apik sing arep mbok dakwahi sapa? Sing arep mbok jak sapa? Kabeh wis melok. Ya jenenge kowe gak sadar lahu ma bis samawati wa ma. Itu salah kono sing gawe. Bukan berarti lek ana sing gawe terus sampean menengae. Lek sampean menengae lah berarti gak budal, purik neh sampean. Mesti kandhane aja purik kok. Sing duwe kono, sing ngatur kono, sing ngelola kono, tapi sampean itu masuk dalam pengelolaan yang sudah ada job yang harus sampean selesaikan. Aja purik. Itu. Jadi kita ini satu kesatuan, padha-padha makhluk Allah. Aja gampang bengkerean. Itu. Kalau terpaksa harus pengkerean, terpaksa harus pengkerean, ya usahakanlah kerusakan itu seminimal mungkin. Lek kepeksa sampean kuwi pancen kudu mateni pitik, itu jenenge kepeksa. Ya lakukanlah mateni pitik itu dengan cara yang benar dan halal. Sebutan asmane Allah. Jadi aku mbleh pitik iki bismillah atas nama Allah. Ora kok aku arep mateni pitik atas nama Allah. Apa maksudnya atas nama Allah? Karena memang pitik ini sesuatu yang disediakan menjadi rezeki manusia. Aku manusia diberi wewenang untuk boleh makan pitik jenenge halal. Tapi sakjane kok terus pitik kuwi ilang eksistensine enggak? Mergo hakikate nek kowe mung dadi pitik, pol-pol nek mati dadi batang ning sampah. Tapi lek kowe gelem dibelah menungso bareng karo asmane Allah teh pitik. Ngono. Maka kamu naik derajat. Cekermu kuwi lho teh. Nalika kowe urung dikeki bismillah karo menungso, cekermu ki munggah meja dibengkalang wong. Tapi bangsa kowe wis manut, gelem tunduk kate dibarengi bismillahirrahmanirrahim, terus dimasak mateng, cekermu ki iso munggah meja. Dan gak ana wong nyeneni. Ora terima munggah meja, cekermu iso obok-obok sing bleh kowe. Lha ngene iki, ini salah satu kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang kita enggak tahu data tentang itu. Kita enggak pernah bisa menyerap hikmah itu. Pada akhirnya apa? Pitik itu enggak derajat. Kak, ketika dia hidup jadi pitik-pitik tok, itu enggak ada nilai mukalaf, enggak ada nilai tugas, enggak ada nilai wakil khalifah, tapi lek masuk dalam fisik manusia, masuk di pangan menungso, jadi getihe menungso, masuk ning jantunge menungso, melok salat, melok sujud. Melok berjuang, melok ini. Enggak berjata pitik. Itu hikmah. Maka kalau kita melihat orang yang mungkin coro tatanan, dia nabrak papura, dia lagi gak sadar, lagi elek, lagi akeh dosane. Jangan dihina dulu, tapi munculkanlah kasih sayang. Artinya kasih sayang itu satu, kasihan, dia sebagai manusia mestinya mulia, kok hina berbuat maksiat seperti itu. Tapi aja digetini. Aja digetingi wonge gitu lho. Kelakuane getingono lha kalau sampean sing akeh salah tembak. Salah tembak ketika kita tahu informasi bahwa pohon mawar itu jahat karena di situ ada duri. Lalu sampean ngamuk-ngamuk pokoknya dindi ana rene tak babati. Nah, kalau sampean ngamuk ngono ya tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mawar. Tak akan bisa pernah tahu bagaimana wanginya bunga mawar. Wong sampean carane gebyah-uyah ngono. Ya sing bijaksana to. Bahwa mawar punya duri itu kenyataan. Tapi bahwa mawar itu pun ada bunga yang indah dan bau semerbak yang wangi. Mengapa kita ngamuk-ngamuk kabeh dirusak? Ya, mawarnya jikuen, rina coba senggol. Nenek wong jahat. Sak jahat-jahatnya wong tetap wong. Duduk iblis, pasti ada titik-titik volume kecil yang sinyal yang itu baik. Tinggal zaman mampu enggak? Dan demi sinyal sing cilik itu untuk diperbesar. Nah, itu namanya dakwah. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Wong Kanjeng Nabi itu ketika dakwah ngene wong Thaif. Ngarep dakwah ngajak apik malah diantemi sampai batuke gocer kok. Lah gitu Kanjeng Nabi enggak jengkel. Kanjeng Nabi enggak jengkel. Malah Jibril sing ngamuk. Kanjeng Nabi kula mboten trima. Sampeyan iku kekasih Gusti Allah kok disia-sia koyo ngoten. Pun nek ngoten gunung Thaif niku kula angkate kula bletne wong Thaif kabeh. Terus Blitar ku gunung kelut ku angkat di bletne wong Blitar kabeh ngoten. Malaikat Jibril ngamuk-ngamuk ngoten. Dibae Kanjeng Nabi malah jawab aja, aja apa salah. Wong banyak ora ngerti diapa. Ya, sing ora ngerti yo pantes to. Panjen durung metu mawari sing ketok jek rine tok. Entahin mana tu rabuun sing api, engkau mawar sesela metu kembang. Entahin mana anak turunnya wong tahu solat berjuang apa-apa. Itu maka jangan kecil hati, urung-urung. Anu, gua ni umur terus bunti. Cuci ni betul tahu mondok, betul kenal madrasah. Bismillah mawon peluk, masuk sakit gua ni ibadah. Loh, apa enak suasana yang bisa membuat kamu keluar dari wilayah kekuasaan Allah? Ya justru dosamu kuyo. Kerana nanti antek ngeleboni arena ibadah. Ya kerana kue kotor ngeleguh ya. Jekulah belumbang sing disediakan Allah. Aja kok malah. Walaupun kotor betul wani dan belumbang. Banyak belumbang disediakan kan uang kotor-kotor. Tapi aja jarak. Kerana gue sebab kok belumbang resik. Terus mau bunuh aku lagi ini. Orang-orang jalan ke jekulah tahi lagi. Jadi nantang. Gitu. Itu. Kalau kita paham, lahu mafis samawati wa mafil ard, semua sudah ditakdir oleh Allah, semua sudah diatur oleh Allah, jangan sampai jangan sekali-kali ikut memberi batasan-batasan suatu hasil. Pokoknya kabeh kudu dibatasi embuh. Tapi aktivitas takdir terus berjalan. Nah, yang perlu diistirahatno itu kan atine, kepenakno hatimu. Bukan kok tinggalin takdirmu, kan enggak ada perintah gitu. Arif ngepenakno sapa sira. Nafsa kae ngawak sira dikepenakno minat takbiri saking takbir. Iki piye? Takbir sing mbok lakoni ku lakonono kanthi penak wae aja sampe mbok nggo nabrak takdire Gusti Allah. Aja duwe penganggep lek yo takbirku iki lho sing ku arep nekakno sukses enggak. Sukses ku datangnya dari Allah. Takbir itu adalah mensyukuri nikmatnya informasi pemberitahuan dari Allah. Nikmatnya rancangan-rancangan yang disinyalkan pada otak dan akalmu untuk kamu selenggarakan sebatas kemampuan otakmu itu. Soal dadine piye? Mbuh, la nek ngono kok kowe kepenak. La nek gak ngono, gak penak. Otabrakan terus krasa gagal, lek krasa gagal gelo, lek gelo kecewa. Lek kecewa ngamuk-ngamuk. Yo lek ekspresine kecewa kuwi pas positif pun lek ekspresine pas negatif merusake luwih akeh neh. Di situlah maka kita harus hati-hati. Ketika kita benar-benar merasa menjadi hamba Allah, maka kita harus betul-betul menyerahkan bahasa sendiri. Pengasahan yang kemungkinan jenisnya tafwid. Menyerahkan hasil akhir itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal saya aku tandang, aku ikhtiar, aku duwe rancangan, duwe cita-cita, duwe apa langkah-langkah yang mau dilakukan. Itu adalah mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmatnya informasi. Mensyukuri nikmatnya akal yang punya kesimpulan-kesimpulan. Tapi ini semua tidak menimbulkan apa-apa. Kecuali Allah sendiri yang bisa. Jadi orang yang gagal. Tidak pernah ada istilah gagal. Wong mukmin gak tahu gagal. Mergo loro kaya apa loro kuwi adalah kasih sayang. Karena itu tadi. Orang mukmin punya keyakinan. Bahwa kasih sayang Allah ada di mana-mana. Bisa diselipkan di mana-mana. Begitu pula sebaliknya. Azab siksaan Allah itu bisa menyelip di banyak kenikmatan-kenikmatan yang diciptakan Allah juga. Makan sate nikmat, enak, tapi di balik sate ada azab. Kakek makan sate ya. Darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Banyak sekali racun yang berada di dalam gajah lemak itu. Tapi banyak pula khasiat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang muncul dari putra wali. Kalau kita gagal, jangan merasa gagal. Mengapa mesti sama ngomong gagal? Enggak gagal. Juga bukan sukses yang tertunda. Kegagalan itu pada hakikatnya adalah keberhasilan itu sendiri. Kalau kita pandai-pandai memeras dari kegagalan itu seluruh informasi, seluruh kasih sayang Allah yang tersebut di dalamnya. Namanya tani gagal. Sering diberi contoh lah tani. Ya. Diberi contoh macul, nandur, matun. Bosok panen, dipangan tikus, ngomongnya gagal. Gitu. Gagal lah. Sama ditutup salah ngomong gagal, enggak malah enggak. Sama apa ngerti? Lek ning jerone pari sing sampean tandur itu nanti banyak madorot. Sama apa ngerti? Mungkin pari sing sampean tandur itu ning jerone banyak racun-racun kimia. Yang sampean enggak tahu. Daripada sing mati sampean lah alung tikus. Maka lalu Allah menciptakan tikus untuk menghabiskan hasil tanaman sampean. Supaya itu gak dimakan oleh manusia. Bisa begitu gak? Sakit gak tau gak? Sakit. Enak segawis mambu. Sawako. Diuncal na pitel. Sama ngamuk-ngamuk. Ya apa sih mbak ini? Sekolah ngel-ngel masa. Oh dimana pitel. Gak ngerti lah. Sekolah ini gawis mambu lah. Bok pangan malah kue lorok petang. Terus bagi pangan pitel. Kan bisa Allah pengasih penyayang si ngungkuli mak. Kasih sayang Allah kan ngungkuli mak. Itu begitu. Daripada apa? Pari sing engko ngandung racun, pari sing upama gak racun tata lahir, racun fisik, mungkin racun akhlak. Apa racun akhlak? Karena sesuatu itu ketika dilakukan dengan lupa kepada Allah, bahkan mungkin dengan gerutu, gerundel, miso-miso, itu aura pisuan, aurane gerundel, hawane wah ngamuk-ngamuk kuwi, itu bisa nempel yang tanduran. Dan itu bisa terus mengganggu tasbih tanduran. Tanduran itu bertasbih. Bisa bikulahu mafis sama wati walau. Segala sesuatu di bumi langit ini bertasbih kepada Allah. Dan nanti kok tasbih tanduran itu memang diganggu, direduksi, volumenya dilongi oleh suara pisuane ati wong sing tumandang. Dan itu dukung dari pari kan pari yang penuh dengan suara gerundelan. Pari yang penuh dengan suara pisuan dan hujatan. Nah, daripada engkau dipangan uang, akhirnya pari dia terus akan menumbuhkan orang-orang yang cerewet dengan menghujat, cerewet dengan gerundel. Akhirnya semakin banyak orang yang gerundel. Dari Allah, timbangan engkau dodro-dodro. Kat, malaikat. Dipending saja. Dasmundi kusi, dipending. Caranya dasmundi. Tekan roti ku, sakake. Ya, lha kok tugasnya sebar ya tikus ilang. Sama dulu. Nek jenenge omong kuwi, akhire sentek tugasnya kok terus ning ndi kuburane tikus ini. Tikus sok tak kae kok gak nek kuburane. Diobrak di oleng-oleng kok yo ora enak. Kenapa? Itu kasih sayang Allah. Kusenudan saja kepada Allah. Yakinlah bahwa seluruh kejadian yang dialami manusia itu adalah kasih sayang. Blitar kuwi upama gak enak Gunung Kelut, rambutan gak lemu kok. Mulane lek Gunung Kelut matuk, aja dong Rasulullah. Alhamdulillah. Dirungkas tahun-tahun mana, telung tahun mana. Blitar arep subur. Mergo tanahnya tanah anyar. Lah nek sing daerah liya sing gak di Gunung Kelut. Ya angel gak iso subur. Tapi Allah itu menciptakan kasih sayang dalam bentuk lain. Daerah Lamongan mungkin banjir. Tiap tahun banjir. Sampai enak unen-unen. Lek ketiga ra iso cewek, lek rendeng ra iso ndodok. Nenek-nenek wong Jawa. Ya niku. Itu ternyata banyak hikmah. Apa hikmahnya? Ya ternyata senajan kelangan pari kebanjiran, tapi akeh loberan iwak saka tambak mara ning banjir-banjir. Itu pandume Allah. Adil kok Gusti Allah. Betul-betul adil. Sampai soal tempat dan waktu, itu Allah sudah membagi. Membagi tempat sampean sholat di Mekah sekali sama dengan 100.000 katanya. Ada yang berkata 100.000 riwayatnya. Tapi lek sholat ning Jawa ora. Nek donga ning makam ning gone makam Ibrahim, donga ning Mulut Tazam gampang dijabahi. Tapi lek ning Jawa ora kok ngono. Mulut Tazam itu tempat yang penuh berkah. Mekah, Masjidil Haram itu penuh berkah. Tapi tempat lain juga sama sebenarnya. Napa? Mergo Mekah ini arang-arang udan. Mekah itu arang-arang udan. Lah mau kalau tanah Jawa sering udan. Mongko enek hadis dawuhke, sapa wonge sing gelem ndonga pas barengi turune udan, kuwi dijabahi karo Allah. Lah berarti lek tanah Jawa iki sering udan ya sampean sering ndonga. Tapi dijabahi lek sampean bareng udan malah Rasulullah ora ndonga kok. Padahal ada nuansa kalau enggak kandul sampean rasakno. Nek enek lagu sedok lawas iki kok. Hujan rintik-rintik. Apa jalan kenangan iki lho to, Pak? Ujar wong loro nggih. Iya to nggih, iki sing sepuh kelingan iki. Niki ternyata menggambarkan suasana hujan rintik-rintik. Itu indah. Mengapa ada keindahan wong hujan rintik-rintik kok indah lho? Indahnya kok di itu saya yakin karena di situ banyak malaikat yang turun menjadi panitia penurunan hujan. Saat panitia yang namanya malaikat ini ngurusi hujan, dan sampai amin amin, dungo, catat proposal masuk ke sana, dan mudah dijabai. Nanti kok kita bisa lobby di luar jam dinas kan gampang lobbynya, tapi pas jam dinas lobbynya kan angel. Tuh. Malaikat juga gitu, malaikat tali komputer nggak geger ngurus hujan. Ini salah satu bentuk mungkin hal-hal gaib, hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Allah jelas-jelas menyalurkan kasih sayang itu kepada manusia. Itu harus kita yakini. Kalau bisa begitu, kita gagal tidak pernah merasa gagal, tapi selalu merasa menerima kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepintan cekap semanten, monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.